cinta yang menggebu, sepertinya tak terpisah. Tapi tak cukup untukmu, waktu dan perhatianku selalu salah di depanmu. Segalanya telah berubah, kau pilih cinta yang lain. Ku tahu semua salahku.